Special Guadalajara's Moreo. In the Guadalajara. Yeah. Guitar. Bersabarlah sayang, aku akan pulang. Jangan dengarkan gosip murahan tentang aku. Berjanjilah sayang, ku selalu setia. Meski ku tak selalu di sampingmu, tak usah menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Mana mungkin selimu tetangga hanya di tubuhku dalam kedinginan malam-malam panjang. Setiap tidurku selalu kesepian. Berjanjilah sayang, ku selalu setia. Meski ku tak selalu di sampingmu, tak usah menangis meratapi aku. Tak perlu kau berpikir ku meninggalkanmu. Terima kasih. Yuk, kembali yuk. Rasakan.